Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد malam ini insyaallah taala melangkah pada bab berikutnya dengan selesainya bab yang lalu bab tentang syafaat, maka menginjak bab yang disebutkan muallif rahimahullah tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta Al-Ayah. Demikian beliau sebutkan potongan ayat surat Al-Qasas, tepatnya ayat ke-56. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi, tidaklah bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Nah, sebelum kita masuk tentang penafsiran ayat ini, pada bab ini, bab yang ke-18, insyaAllah ta'ala, maka perlu mengetahui munasabah. Munasabah artinya keterkaitan. Apakah kira-kira bab ini ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya? Nah, apakah penulis meletakkan bab ini sesukanya? Habis bab ini kemudian beliau kemukakan bab yang lain yang tidak ada korelasinya. Ataukah justru sebaliknya, beliau sebutkan bab demi bab, itu ada kaitannya. Bab yang lalu tentang syafaat, bab ke-17. Bab ke-18 ini tentang suatu ayat yang menyatakan sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Nah, sebelum dijawab, barangkali ada di antara antum yang mungkin bisa menalar atau mau menyambungkan antara bab sebelumnya dengan bab ini. Bab bisa enggak dikaitkan? Nah, kalau ada, dari sisi mana keterkaitannya? Ini kita diajari untuk menalar suatu masalah agar kita semakin jeli, agar kita sebagai talibul ilmi mudah untuk mencerna suatu masalah demi masalah. Naam. Apakah ada keterkaitannya? Itu pertanyaan pertama. Al-jawab, apa jawabannya? Ada. Maka jika dijawab ada, dari sisi mana? Tidak satu pun memberikan jawaban. Kita kembalikan saja kepada ahlinya, kepada ulama. Diterangkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin pada syarahnya. Berkata beliau, munasabatuhu annahu naw'un minal bab alladhi qablahu. Kaitannya bahwa ini merupakan bagian dari bab yang sebelumnya. Di mana letak keterkaitannya? فَإِذَا كَانَ أَحَدٌ فَإِذَا كَانَ لَا أَحَدٌ يَسْتَطِيعُ. Jika ternyata tidak ada seorang pun yang mampu, أَنْ يَنْفَعَ أَحَدًا, untuk bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, بِالشَّفَاعَةِ, dengan cara syafaat, wal khulas minal azab, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan manfaat bagi saudaranya untuk menyelamatkan dari azab. Ya apa tidak? Naam. Tidak ada seorang pun yang bisa mengelakkan. Kadzalik la yastati ahadun an yahdi ahadan. Maka demikian pula, tidak ada seorang pun yang mampu untuk apa, memberikan hidayah kepada seseorang yang lainnya. Fayaqumu bima amarallahu bih. Maka tegaklah apa yang telah Allah tetapkan, Allah perintahkan padanya. Nah, bukankah telah kita bahas tentang syafaat? Nah, tidak bisa memberikan syafaat sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib untuk keluar dari an-nar. Naam. Kenapa? Karena Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Sehingga tidak mungkin seorang kafir akan keluar dari an-nar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam hanya diberikan satu jenis syafaat khusus terkait dengan pamannya, adalah dalam rangka untuk meringankan azabnya, meringankan azab pamannya, bukan untuk mengeluarkan dari an-nar. Sekalipun Rasulullah SAW diberikan wewenang itu, tetapi bukan mengeluarkannya dari azab, dari an-nar, melainkan hanya untuk meringankan yang seringan-ringan azab yang didapatkan oleh Abu Thalib adalah memakai terompah dari bahan an-nar yang mendidih panasnya sampai ke otaknya. 6. Maka demikian pula terkait dengan hidayah. Maka Rasulullah SAW pun tidak memiliki wewenang jenis hidayah atau taufik. Nanti kita akan ketahui bagian-bagian dari jenis hidayah. Salah satunya hidayah itu taufik, yang itu hanya milik Allah Jalla wa'ala saja. Maka Rasulullah SAW tidak memiliki wewenang tentang itu. 6. Maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menyatakan pada ayat yang diangkat oleh penulis rahimahullah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Kita lihat tentang tafsir ayat ini. Redaksi ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Di mana beliau cinta hidayah pamannya Abu Thalib, atau bahkan yang lebih umum dari itu, beliau tentunya menginginkan hidayah bagi umatnya, apalagi untuk orang yang terdekat, yang dekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memperjuangkan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Maka Allah menyatakan innaka ya Muhammad, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam lahu al-manzilatul rafi'ah indallah, yang kita telah tahu memiliki suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. La tastati' an tahdiya man ahbabta hidayatahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang beliau cintai. 6. Wa ma'lum annahu idza ahabba hidayatahu. Dan telah diketahui bersama bahwa tatkala beliau menginginkan hidayah kepadanya, fasawfa yahrisu alaihi, maka tentunya beliau akan bersungguh-sungguh untuknya. Bersungguh-sungguh. Agar tercapai, agar berhasil apa yang diinginkan. Wa ma'a dzalik la yatamakkan min hadzal amr. Dalam kondisi, dalam keadaan yang seperti itu, tidak memungkinkan atau tidak tercapainya yang dimaksud. Li'annal amra kulluhu biyadillah. Kenapa demikian? Karena urusan ini semua adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Disebutkan pada surat Ali Imran ayat yang ke-128. Laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Bukanlah menjadi urusan engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal amr, dari suatu perkara apapun, syai'un, apapun perkara itu, au yatuba alaihim, atau menerima taubat pada mereka, au yu'adzibahum, atau mengazab mereka. Kenapa? Tentunya jawabannya karena semua ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Allah sebutkan kata al-amr. Laisa laka minal amri. Kata yang di situ padanya alif lam yang jenisnya al-istighraq. Nah, menunjukkan itu perkara atau masalah adalah keseluruhannya. Laisa laka minal amri syai'un, bukanlah bagimu urusan apapun sedikit pun, atau memberikan menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Semua ini adalah urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka hidayah yang ditiadakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk Rasulnya, itulah hidayah tetaufik. Nah, hidayah yang ditiadakan untuk diberikan kepada Rasulnya adalah hidayah tetaufik. Ini semata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Si fulan mendapatkan hidayah, si fulan tersesat. Lu kok bisa begini, padahal begini dan sebagainya, tidak ada wewenang bagi kita. Semua berada di tangan Allah Jalla wa ala. Wallati asbataha lahu hidayatud dilalah wal irsyad. Dan yang ditetapkan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam hidayatud dilalah wal irsyad, hidayah untuk memberikan penjelasan. Naam, dan memberikan petunjuk, memberikan arahan. Ini jalan yang hak, ini jalan yang sesat, ini jalan yang menuju jannah, ini jalan yang menuju annar, ini jalan yang diridhai, ini jalan yang dimurkai. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kita sebagai umatnya. Nah, hanya mampu untuk memberikan arahan kepada manusia, menerangkan, menyampaikan al-haq. Adapun nantinya dia akan menerima atau tidak, itu kaitannya dengan hidayah itu taufik. Apakah dia nantinya menerima atau justru sebaliknya dia menentang, bahkan menolak. Hati dia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian pula yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Tidaklah mampu beliau untuk mengantarkan akhir dari masa hidupnya di atas agama tauhid. Nah, nanti kita akan ketahui melalui matan berikutnya, melalui hadis-hadis yang disebutkan. Maka sekali lagi, bagi kita hanya mampu melakukan hidayah ad-dilalah wal irsyad saja. Nah, seperti firman Allah Jalla wa'ala pada surat Asy-Syura. Asy-Syura ayat ke-52. Nah. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul memberikan petunjuk kepada siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. La tahdi, memberikan petunjuk. Petunjuk di sini yang mana? Petunjuk yaitu hidayatud dilalah wal irsyad. Naam. Ayat ini kaitannya dengan hidayah yang kedua, hidayatud dilalah wal irsyad. Naam. Kembali kepada ayat pada matan, maka yang tampak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencintai Abu Thalib. Naam. Dengan kesungguhan beliau untuk supaya dapat hidayah. Sehingga Allah menyatakan, man ahbabta, kepada orang yang kau cintai sekalipun, la tahdi, engkau tidaklah bisa memberikan petunjuk. Jika Allah Jalla wa'ala tidak berkehendak memberikan hidayah atau taufik. Disebutkan riwayat dari Jubair ibnu Mut'im, lam asma' ahadun al-wahya yulqa 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa Abu Bakar As-Siddiq. Tidaklah seorang pun mendengar wahyu yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Fa innahu sami'a Jibril, maka sungguh Abu Bakar pernah mendengar Jibril alaihi salam wa huwa yaqul, di mana beliau menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, iqra, bacalah ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Al-Qasas 56. Menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah mendengar ketika Jibril alaihi salam sampaikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu terkait dengan ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Naam. Berikutnya kita lanjutkan terkait hadis. Naam. Terkait dengan hadis yang sahih, di mana disebutkan pada matan wa fis sahihi, dan disebutkan di dalam sahih. Penulis tidak sebutkan apakah itu sahihul Bukhari ataukah sahih Muslim. Yang jelas riwayat ini adalah riwayat yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari An Ibnul Musayyab, riwayatnya dari Ibnul Musayyab an Abi, yang Ibnul Musayyab meriwayatkan dari ayahnya, berarti Al Musayyab. Qala, kata Al Musayyab, lamma hadarat Aba Talib al wafatu, ketika telah sampai ajalnya Abu Thalib, telah hadir, telah dekat masa wafatnya Abu Thalib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa indahu Abdullah ibni Abi Umayyah. Di saat itu, di sisi Abu Thalib ada seorang yang bernama Abdullah bin Abi Umayyah. Dan satu lagi, tidak sendirian, satu lagi adalah Abu Jahal. Ada dua orang tokoh pembesar Quraisy. Siapa itu? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Naam. Faqala lahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai paman, kata beliau, demikian beliau memanggilnya, am adalah paman. Nah, menurut bahasa kita, paman itu ya bisa saudaranya ibu, bisa saudaranya ayah. Maka namanya paman. Saudara laki dari ibu dan saudara laki dari ayah, menurut bahasa Indonesia, paman. Sedangkan saudara perempuan ibu dan saudara perempuan ayah adalah nam. Siapa? Khal. Nam. Tapi dari bahasa Arab dibedakan. Jika dari pihak ayah, saudara laki ayah, maka namanya ammun, paman. Nah, mimnya ada tasdidnya, ammun. Sehingga kalau itu ayahku, ammi. Ya. Sedangkan dari saudara ibu, saudara perempuan dari ayah, ammatun, tinggal nambahi tak marbutoh. Ammatun, saudara perempuan dari pihak ayah. Sebaliknya, saudara laki dari ibu, khalun. Ya, khal. Dan saudara perempuan dari ibu, khalah. Tinggal nambahi tak marbutoh. Khalah. Nah. Maka di sini Nabi memanggil Abu Talib dengan ya ammun, wahai paman. Berarti saudara laki dari ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ayahnya beliau siapa? Abdullah. Naam. Berapa satu saudara? Atau jika ditanya berapa pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang bisa jawab? 10. Naam. Bagaimana rinciannya? 6 sudah wafat sebelum beliau diutus. 6 pamannya tadi telah wafat sebelum beliau diutus. Tinggal berapa? Tinggal 4. Tinggal 4, maka yang 2 muslim, yang 2 kafir. 6. Siapa yang kafir? 6. Abu Talib dan Abu Jahal. Ya. 6. Kemudian yang 2 muslim, siapa itu? Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Semuanya bin Abdul Muttalib. Ya. Abu Jahal bin Abdul Muttalib. Abu Nam. Abu Talib juga bin Abdul Muttalib. Nam. Maka kembali bahwa Rasulullah SAW memanggil pamannya dengan ya am. Nam. Kemudian beliau ajak, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah ya ammi, kalimatun uhajjulaka biha indallah. Yang mana kalimat la ilaha illallah, kalimatun, suatu kalimat, uhajju, yang mana aku nantinya bisa berhujjah. 6. Laka, untukmu. Biha, dengan kalimat tadi. Kalimat la ilaha illallah, indallah, di sisi Allah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah. Suatu kalimat yang aku bisa lakukan pembelaan untukmu dengan kalimat itu di sisi Allah Jalla wa'ala nanti di yaumil qiyamah. Artinya tatkala engkau mau menuruti, mau mengucapkan kalimat tauhid sebagai satu kalimat di akhir penghujung nafasmu. La ilaha illallah. Apa tanggapan dari dua orang yang ada di saat itu? Faqala lahu, maka keduanya menyatakan kepadanya. Keduanya siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Menyatakan kepadanya, maksudnya kepada Abu Talib sebagai teman dekatnya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Nah, apakah engkau benci terhadap millahnya atau agamanya Abdul Muttalib? Di situ ada kata atarghabu. Itu bukan satu kata, melainkan alif sendiri, targhabu sendiri. Alif sebagai kata tanya, atau bahasa Arabnya istifham. Targhabu fi'il mudhari'. Namun perlu diketahui dan dibedakan, jika ada targhabu kemudian setelahnya an, artinya benci. Sebaliknya ketika setelah targhabu itu datang kata fi, maka artinya sebaliknya, suka. Nah, maka di sini ternyata yang didapati adalah an setelah targhabu. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu tidak suka dengan millahnya Abdul Muttalib? Nah, kira-kira bahasa seperti ini apa? Pertanyaan untuk apa? Orang di saat sudah mendekati ajalnya kemudian ditanya dengan seperti itu. Ketika ada upaya dari pihak satunya mengajak kepada keberuntungan, kepada keberhasilan dengan la ilaha illallah, kemudian satu pihak lagi menginginkan sebaliknya. Apakah kamu tidak suka dengan millahnya Abdul Muttalib? Pertanyaan seperti ini kira-kira rasanya ada apanya? Ada pengingkaran. Nah, sehingga diistilahkan istifham, kata tanya di situ mengandung lil ingkar alai, mengandung pengingkaran. Masa kamu benci, tidak suka dengan millahnya Abdul Muttalib? Ya. Pertanyaan yang mengandung pengingkaran. Nam. Karena kenapa? Karena keduanya tahu kalau Abdul Muttalib sampai mau mengucapkan kalimat itu, kalimatul ikhlas, wahadah, niscaya dia akan bertauhid. Sedangkan millahnya Abdul Muttalib adalah asyirk, berada di atas kesyirikan. Nah, sehingga dengan itu kemudian berusaha jangan sampai Abu Talib menuruti ajakan dari keponakannya. Artinya berusaha keras untuk mempengaruhi teman dekatnya. Maka begitulah pengaruh teman dekat. Tidak rela sampai di ujung nafas penghabisan pun berusaha untuk dipengaruhi. Maka betapa pentingnya teman dekat, dengan siapa dia berteman. Kalau teman dekatnya itu alal khair, di atas al-haq, di atas kebaikan, maka selamatlah dia insyaAllah ta'ala. Dia akan dipengaruhi, dia akan berusaha diajak kepada al-khair. Sementara ketika teman dekatnya itu adalah teman yang tidak baik, maka kemungkinan besar dia akan tertarik, diajak kepada kerugian. 6. Abu Thalib pada masa akhir hidupnya berada di atas millahnya Abdul Muttalib. Nah, demikian pula Abu Jahal. Abu Jahal yang mengajak itu akhir hidupnya berada di atas millahnya Abdul Muttalib. Sedangkan Abdullah bin Abi Umayyah, kata Syekh Al-Utsaimin, adalah telah masuk Islam. Nah, termasuk juga Al-Musayyab tadi. Ya, riwayat ini kan dengan Al-Musayyab. Al-Musayyab juga telah masuk Islam. Sehingga tiga dari yang ada, Al-Musayyab, Abdullah bin Abi Umayyah, Abu Jahal. Yang dua masuk Islam, Al-Musayyab dengan Abdullah bin Abi Umayyah, sedangkan Abu Jahal tetap berada di atas kekafirannya. Maka yang dua kita doakan radhiyallahu anhuma. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala meridhai kepada keduanya. Kita lanjutkan. Ketika keduanya mempengaruhi Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, fa'a'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya lagi. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Diulangi lagi. Nah, oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kesungguhan yang sangat. Tidak hanya sekali. Fa'a'ada. Maka keduanya pun mengulangi lagi. Abdullah bin Abi Umayyah dengan Abu Jahal mengulangi lagi. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kurang apanya? Pengaruh tadi kepada teman dekatnya. Tidak mau kalah. Naam. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka akhir yang diucapkan oleh Abu Thalib, huwa ala millati Abdul Muttalib. Beliau berada di atas millahnya, agamanya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dan enggan, menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Sungguh benar-benar astaghfiranna lak, aku akan mintakan ampun untukmu, ma lam unha anka, selama aku tidak dilarang memintakan itu untukmu. Kira-kira bisa apa tidak? Kira-kira bisa apa tidak memintakan ampun yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Fa'anzalallahu azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla turunkan ayat At-Taubah 113. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Naam. Tidaklah sepantasnya. Naam. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman ayastaghfiru, untuk memintakan ampun kepada Allah jalla wa ala, lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik. Nah, walau kanu, sekalipun mereka itu uli qurba, memiliki hubungan kedekatan, sekalipun ada hubungan kekeluargaan. Nah, maka ayat ini disebutkan riwayat 6. Di antaranya Imam Muslim rahimahullah menyebutkan sebagaimana riwayat yang tadi telah kita lalui. Ketika tibanya masa ajalnya Abu Talib, maka datanglah Rasulullah SAW, maka didapati dua orang tadi, Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Nah, kita dapatkan nama lengkapnya lagi, Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Nah, dan satu lagi, akan tetapi dalam riwayat Muslim tidak disebutkan Abu Jahal. Hanya disebutkan Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan ajakannya tadi. Maka Allah Jalla wa'ala turunkan ayat tersebut. 6. Maka nalin nabiyyi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum. Sekalipun mereka itu dari karib kerabatnya, mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas kepada mereka bahwa mereka mati di atas kekafiran, annahum ashabul jahim, bahwa mereka adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Dan Allah Jalla wa'ala turunkan kepada Abu Talib, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sampaikan kepada Rasulnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, setelah At-Taubah 113, maka Allah turunkan Al-Qasas 56. Maka ayat Al-Qasas menghapus terhadap permintaan ampun Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya. Al-Qasas 56 merupakan ayat yang nasikhah, yang menghapus permintaan istighfar, permintaan ampun Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya. Nah, sehingga tidak ada lagi kata permintaan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, adapun semasa hidupnya, maka jaiz, maka itu dibolehkan. Annal istighfar lil ahya jaizun, bahwa permintaan istighfar bagi orang kufar semasa mereka masih hidup jaizun, boleh. Kenapa? Li'annahu marjuun li imanahum, karena diharapkan keimanannya mereka. Siapa tahu dengan doa kita kemudian dia memeluk Islam, kemudian dia beriman. Berkata mayoritas para ulama, la ba'sa an yad'uwa ar-rajul li abawaihi al-kafirain wa yastaghfir lahuma ma dama hayyaini. Tidak mengapa untuk seseorang mendoakan orang tuanya, kedua orang tuanya yang kafir, dan memintakan ampun untuk keduanya selama keduanya masih hidup. Matan berikutnya, wa anzalallahu fi Abi Talib, maka Allah turunkan kepada Abu Talib. Terkait dengan Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah bisa memberikan petunjuk taufik kepada orang yang kau cintai, walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah Jalla wa ala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dengan ini selesailah sudah matan pada bab ke-18. Itulah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Sehingga pada pertemuan berikutnya kita akan masuki masail. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.